Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'akum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ini majelis yang ketiga dari pembahasan kita mengkaji kitab Nukhbatul Fikar fi Mustalahi Ahli al-Athar karya Al-Hafidz Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Kita masih dalam pembahasan definisi dan pembagian Al-Khabar. Ya, telah kita terangkan definisi Khabar secara bahasa dan istilah. Juga telah kita terangkan apa yang berkaitan dengan Khabar dari definisi Hadith dan definisi Athar. Kemudian pembahasan yang kedua dari pembahasan yang tertulis di modul di halaman 4. Pembagian khabar ditinjau dari bentuk sampainya kepada kita. Ya. Di dalam Nukhbatul Fikar ini, Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala membagi khabar itu menjadi beberapa bentuk. Ada pembagian dan pembagian yang beliau bagi dari beberapa sudut pandang. Ada pembagian khabar bi'tibar usulihi ilaina. Pembagian khabar ditinjau dari bentuk sampainya khabar itu kepada kita. Jadi cara sampainya khabar itu, apakah dengan banyak jalan atau jalan yang terbatas. Kalau terbatas dia berapa jalur? Apakah 3 jalur, 2 atau 1? Ini bentuk sampainya kepada kita. Dari bentuk sampainya kepada kita, khabar dibagi menjadi 2. Ada khabar mutawatir dan ada khabar apa? Khabar ahad. Ya, jadi ini pembagian yang pertama yang disebut oleh Ibnu Hajar. Dan akan datang nanti beliau bagi lagi khabar ahad menjadi 2, dari sisi al-qal, dari sisi al-qabul war-rad, dari sisi penerimaan dan penolakan. Iya. Dari sisi penerimaan dan penolakan. Baik. Jadi khabar itu ada yang diterima dan ada yang ditolak, khabar ahad. Kemudian di khabar yang diterima ada nanti pembagian lagi oleh Ibnu Hajar, ada khabar yang dipakai beramal, diamalkan, dan ada yang tidak diamalkan dari sisi pengamalan dan tidaknya. Iya. Kemudian ada pembagian khabar nanti pada bentuk khabar yang mardud. Iya. Dari sisi letak tertolaknya. Dan kemudian di akhir buku Ibnu Hajar nanti akan membagi khabar dari sisi nisbat dan penyandaran. Dari sisi nisbat dan penyandaran. Ya, maka ini pembagian-pembagian ya, harus dipahami sebagai gambaran global bagaimana pembahasan ilmu mustalah itu. Jadi khabar di sini, pembahasan yang kedua, pembagian khabar ditinjau dari bentuk sampainya kepada kita. Ya, penjelasannya bahwa khabar ditinjau dari bentuk sampainya kepada kita terbagi berapa? Terbagi 2. Ada khabar mutawatir dan ada khabar apa? Khabar ahad. Baik. Pembahasan yang ketiga, definisi turukul hadith dan ya, sanad itu turukul hadits ya, di sini kenapa berulang. Definisi turukul hadits. Turuk jama dari tariq. Tariq itu adalah jalur riwayatan. Iya. Jama dari tariq. Turuk. Dan ini maksud dengan turukul hadis, maksudnya sanad hadis. Nah, maka di sini ada tiga istilah yang perlu kita ketahui. Kata tariq, kata sanad, dan kata isnad. Sanad dan apa? Isnad. Ya. Sebab Ibnu Hajar mengatakan al-khabaru imma yakuna lahu turuqun. Khabar itu kadang dia mempunyai turuq, berbagai jalur. Jadi tariq itu Ibnu Hajar tafsirkan di nusha, di syarah beliau, beliau terangkan yang diinginkan dengan turuq yaitu al-asanid. Al-asanid atau al-asanid itu jamak dari apa? Isnad. Ya, karena itu tadi saya katakan ada berapa istilah yang perlu diperhatikan? Ada tiga. Baik. Ada kata tariq. Yang dimaksud tariq adalah apa? Sanad atau isnad? Sama. Ya. Ada perbedaan antara sanad dan isnad? Hah? Ada perbedaan? Ya, jawabannya sebagian ulama membedakan dan sebagiannya tidak membedakan. Ya. Tapi kalau Ibnu Hajar sendiri, beliau samakan. Beliau samakan. Di syarahnya beliau samakan. Dan Al-Manawi menyebutkan bahwa secara istilah, kata beliau, amma istilahan fala yashukku muhadithun anna sanada wal isnad mutaradifan. Kata beliau, adapun secara istilah, seorang ahli hadith tidak akan ragu bahwa sanad dan isnad itu adalah sama. Jadi tiga kalimat ini sama maknanya. Tariq, sanad, dan apa? Hah? Dan isnad. Tariq, sanad, dan apa? Isnad. Isnad. Jadi kalau dikatakan turukul hadith, asanidul hadith, atau sanadul hadith, itu semuanya bermana apa? Bermana sama. Baik. Apa itu isnad kalau begitu? Apa itu sanad? Apa itu tariq? Iya. Ibnu Hajar mendefinisikan dua definisi, maknanya sama. Kata beliau al-isnad, hikayat tariqil matan. Dia adalah hikayat yang menjelaskan jalur menuju kematan. Menuju kematan hadis. Di tempat yang lain beliau definisikan at-tariq al-musila ilal matan. Jalan atau jalur yang mengantar kepada matan. Jalur yang mengantar kepada matan. Ya, karena simpel saja di dalam pembahasan ilmu hadis yang dibahas itu ada dua, sanad dan apa? Hah? Sanad dan matan yang dibahas. Ada dua ya, sanad dan matan yang dibahas. Baik. Ya, saya beri contoh supaya bisa diketahui. Sekarang kita periksa hadis yang pertama di Sahih Al-Bukhari. Ya. Hadis pertama di Sahih apa? Al-Bukhari. Hadis yang pertama di Sahih Al-Bukhari, Imam Al-Bukhari berkata, Ya, perhatikan sanadnya. Al-Bukhari berkata, haddatsana siapa? Al-Khumairi. Abdullah ibn Zubair. Qala haddatsana, beliau berkata, menceritakan kepada kami Al-Khumairi, Abdullah ibn Zubair. Qala Abdullah ibn Zubair berkata, haddatsana Sufyan, menceritakan kepada kami Sufyan. Yaitu Sufyan siapa? Sufyan ibn Uyainah. Qala haddatsana Yahya ibn Sa'id al-Ansari. Sufyan berkata, menceritakan kepada kami Yahya bin Sa'id al-Ansari. Qala Yahya bin Sa'id berkata, akhbarani Muhammad ibn Ibrahim at-Taimi annahu sami'a al-Qama ibn Waqqas al-Laythi. Beliau mendengar Al-Qama bin Waqqas al-Laythi yaqulu, beliau berkata, sami'tu Umar ibn al-Khattabi radhiyallahu anhu ala al-mimbar. Saya mendengar Umar bin Khattab di atas mimbar, qala, ia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa, faman kanat hijratuhu ila dunya yusibuha au ila imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Ini lafadznya ya, yang di awal sahih Bukhari. Ya, walaupun konteks hadisnya sebenarnya di riwayat yang lain lebih panjang ya. Baik, sekarang di sini ada sanad dan ada apa? Ada matan. Yang mana yang dibilang sanad? Hah? Yang mana yang dibilang sanad? Ya, kita sudah sebutkan tadi, sanad itu silsilah rawi yang menyambung kemana? Ke matan. Jadi yang dibilang sanad ini nih, dari baik. Jadi yang dibilang sanad adalah haddatsana al-Khumairi terus sampai sami'tu Rasulullah yaqul. Ini dibilang apa? Sanad. Matannya langsung yang diucapkan oleh Nabi. Yang diucapkan oleh Nabi, innamal a'malu binniyat. Itu yang disebut matan. Jadi sanad ini adalah silsilah rawi yang menyambungkan kemana? Hah? Ke matan. Itu yang disebut sanad. Jelas ya? Jadi sanad sama dengan isnad, sama dengan tariq, sama dengan tariq. Ya, dan kalau kita bilang sanad, isnad, tariq, itu semuanya maknanya sama. Ya, sanad ada yang bersambung, ada yang terputus, kan begitu? Ya, ada sanad yang mengandung cacat dan ada yang tidak mengandung cacat. Yang penting dia ada silsilah menyambung kepada Nabi, itu disebut apa? Disebut sanad. Ya. Ini yang saya kasih di sini dari Sahih Bukhari. Berarti dia sanad bersambung. Jelas ya? Sanad bersambung yang sahih. Nah, akan datang nanti kita akan pelajari bentuk-bentuk dari sanad. Bentuk-bentuk dari sanad itu. Ada apa pembahasan-pembahasannya. Jelas ya? Baik. Jadi ini pembahasan yang ketiga tentang turukul hadith dan sanad al-hadith. Sekaligus saya sudah terangkan tentang matan. Iya. Yang dimaksudkan dengan matan hadith itu adalah ya ucapan yang disandarkan di dalam hadith. Ya, jadi ini kalau sanadnya menuju kepada Nabi, maka matannya adalah ucapan siapa? Ucapan Nabi. Tapi kalau sanadnya menuju kepada Umar saja misalnya, ya, maka matannya adalah ucapan siapa? Ucapan Umar. Ya. Kalau misalnya dibawakan sanad menuju kepada Yahya, kepada seorang imam saja, anggaplah misalnya dibawakan sanad menuju kepada Ibrahim, Muhammad bin Ibrahim at-Taimi saja, berarti matannya adalah ucapan siapa? Muhammad bin Ibrahim at-Taimi. Jelas ya? Jadi begitu. Jadi matan itu adalah pembicaraan yang berada di ujung apa? Yang berada di ujung sanad. Baik. Ini pembahasan yang ke 3. Iya. Kata Al-Hafiz, setelah kita definisikan makna turuk, ya sekarang kita lihat. Beliau membagi khabar itu menjadi 4. Kata beliau, imma yakuna lahu turukun bila adadin muayyan au ma hasrin bima fauqa ithnaini au bihi ma abi wahid. Jadi dalam khabar apakah dia memiliki turuk jalan-jalan? Bila adadin muayyan, tanpa jumlah, ya, bila adadin muayyan dengan jumlah yang telah ditentukan. Ini adat muayyan namanya, jumlah telah, atau dia datang dengan jumlah yang tidak ditentukan. Jumlahnya banyak, ya, tidak terbatas. Ya, berapa kalimat tidak terbatas ini akan datang pembahasannya. Ya, jadi ini kemungkinan pertama, bentuk datangnya berita. Ya, kemungkinan pertama bentuk datangnya perintah, berita adalah dia datang dengan apa? Turuk bila ada di muayyan. Ini kemungkinan pertama. Kemungkinan yang kedua, au ma'a hasrin bima fauqa tsnaini. Atau bisa dibatasi. Jumlahnya jumlah tertentu, terbatas. Ya, baik, kalau terbatas kan bisa dihitung. Berapa jumlah terbatas itu? Ibnu Hajar sebutkan di atas 2. Ya, di atas 2 itu berapa? Hah? Di atas 2 berapa? Di atas 2. 3. Jadi 3, 4 terus ke atas itu apa? Angka bisa dikatakan mahasrin, bisa dibatasi. Tapi ingat ya, sepanjang masih bisa dibatasi. Ya, kalau terus ke atas 1000, 2000 itu tidak terbatas lagi namanya, sudah banyak ya. Baik. Au bihima, atau dengan keduanya, maksudnya dengan 2. Ya, terbatasnya dengan 2 orang. Ya, ini kemungkinan yang ketiga. Kemungkinan yang keempat, au bi wahid, atau jalan jalur itu hanya datang dari satu jalur saja. Ya. Jadi ada 4 kemungkinan bentuk datangnya hadis. Kemungkinan yang pertama, datang dari jalur yang sangat banyak tidak terbatas. Kemungkinan yang kedua, datang dengan batasan 3 atau lebih. Kemungkinan yang ketiga, jalur itu, hadis itu datang dengan 2 jalur. Dan kemungkinan yang keempat, hadis itu datang dari satu apa? Satu jalur saja. 4 kemungkinan. Ya. 4 kemungkinan ini, inilah pembagian khabar dari sisi datangnya kepada kita. Jelas ya? Dari bentuk datangnya kepada kita. Dari 4 ini kalau diglobalkan bisa menjadi 2. Terbagi menjadi 2. Yaitu menjadi apa? Mutawatir dan apa? Ahad. Ahadnya terbagi 3. Ada hadith masyhur, ada hadith aziz, dan ada hadith apa? Gharib. Baik, karena dia ada 4 kemungkinan. Yang pertama, yang dia mempunyai banyak jalur tanpa jumlah yang terbatas. Ini disebut sebagai hadith yang mutawatir. Ini yang pertama ya. Disebut hadith mutawatir. Ini istilahnya. Disebut dengan istilah apa? Hah? Mutawatir. Maka ini istilah mutawatir kita akan terangkan. Yang kedua disebut dengan masyhur. Disebut dengan hadith apa? Masyhur. Ya, yang datang dengan batasan 3 atau lebih itu disebut hadith apa? Masyhur. Yang kedua al-aziz. Ya. Yang datang dengan 2 jalur itu disebut hadith apa? Hadith aziz. Dan yang keempat adalah al-gharib. Al-gharib itu dia hanya mempunyai satu apa? Satu jalur saja. Jadi ini 4 hal. Yang pertama disebut mutawatir, yang pertama. Yang kedua, ketiga, dan keempat semuanya kalau digabungkan dia disebut hadith apa? Hadith ahad. Jelas ya? Disebut hadith ahad. Jadi secara global kalau ingin saya gambarkan, ya. Jadi itu penggambarannya secara global ya. Jadi khabar dilihat dari wusulihi ilaina, dari bentuk sampainya kepada kita terbagi dua, mutawatir dan apa? Hah? Ahad. Yang ahad terbagi berapa? Terbagi tiga, masyhur, aziz dan apa? Dan gharib. Itu kesimpulannya. Baik. Setelah kita memahami pembagian ini secara global, saya akan merinci dan mendefinisikan satu persatu. Iya. Kita lihat di pembahasan modul. Baik, di pembahasan yang keempat, definisi hadits mutawatir. Definisi hadits mutawatir. Baik. Kata Ibnu Hajar rahimahullahu taala di dalam mendefinisikannya, fal awwalu al mutawatiru al mufidu lil ilmi al yaqini bi syurutihi. Yang pertama adalah hadits mutawatir. Sebut mutawatir. Kemudian beliau terangkan mutawatir itu. Dia memberikan ifadah ilmu yakini. Memberikan ifadah ilmu yakini. Ya, jadi kalau hadits sudah mutawatir, ya, di dalam menyikapi hadits itu, seorang menerimanya dengan penuh keyakinan. Jelas ya, penuh keyakinan. Memberikan ifadah ilmu yakini, ilmu yang meyakinkan. Tapi mutawatir ini dengan syarat-syarat, bisyurutihi, ada syarat-syaratnya. Ada syarat-syaratnya. Baik. Syarat-syarat mutawatir diterangkan oleh Ibnu Hajar rahimahullahu taala di syarah beliau di Nusratul Nazar. Ya, sebelum saya terangkan, baik, kita adzan dulu ya. Untuk menguraikan tentang mutawatir, ada beberapa pembahasan yang perlu saya terangkan. Yang pertama, definisi mutawatir secara bahasa dan secara istilah. Ya. Mutawatir secara bahasa dari kata at-tawatur. Dari kata at-tawatur yang bermakna at-tatabu. Tatabu itu artinya saling susul menyusul. Ya, seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Tsumma arsalna rusulana tatra." Kemudian kami mengutus para rasul kami secara tatra, yaitu secara susul-menyusul. Setelah nabi datang lagi nabi setelahnya, setelah nabi datang lagi setelahnya. Iya. Itu secara bahasa ya, dan secara istilah Ibnu Hajar rahimahullah ya memberikan definisi, dan definisi beliau ini beliau bahasakan dengan penyebutan syarat-syaratnya. Ya. Penyebutan syarat-syaratnya. Dan sebelumnya telah didefinisikan oleh Ibnu Salah dan Nawawi ya bahwa mutawatir definisinya adalah al-khabar alladhi yanquluhu man yuhsalul ilmu bisidqihi daruratan an mithlihim min awalihi ila akhirihi. Jadi mutawatir adalah khabar hadith alladhi yanquluhu, yang dinukil, diriwayatkan, man yuhsalul ilmu bisidqihi daruratan, oleh orang yang dipastikan kejujurannya secara aksioma. Iya. Itu artinya darurat ya, aksioma. Artinya dia adalah suatu hal yang diterima walaupun tanpa pembuktian. Iya. Karena sudah pasti dimaklumi. Iya. Seperti api itu panas. Hah? Perlu saya buktikan api itu panas? Hah? Iya. Ini dimaklumi secara apa? Darurat. Ini contoh ya. Baik. Jadi dia adalah khabar hadis yang dinukil oleh orang yang iya. Dipastikan kejujurannya secara darurat, secara aksioma. An mitlihim, mereka meriwayatkan dari yang semisal mereka. Min awalihi ila akhirihi, dari awal sampai akhirnya. dari awal sampai akhirnya. Iya. Baik, ini definisi ya. Ibnu Shalah dan Nawawi dan definisi Ibnu Hajar semisal dengan ini. Walaupun Ibnu Hajar pembahasannya beliau agak panjang membahasakannya di nuskhah di sini. Iya. Baik. Dan untuk memperjelas definisi, tampak dari definisi ini pembahasan yang kedua yaitu tentang syarat-syarat hadis mutawatir. Syarat-syarat hadis mutawatir ada 4. Ibnu Hajar sebutkan 4 syarat. Syarat yang pertama, kata beliau, ada dun kathir di nusatun nadar ya, ada dun kathir ahalatil adatu tawatu'ahum wa tawafuqahum alal kadhib. Ya. Jumlah yang banyak meriwayatkan. Jumlah yang banyak. Ya, menurut kebiasaan, jumlah yang banyak itu tidak mungkin mereka bersepakat, bersekongkol untuk melakukan kedustaan. Iya. Misalnya di majelis ini semuanya hadir, duduk. Dan semuanya menceritakan bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Dzulqa'dah telah terjadi pertemuan pelajaran mensyarah kitab apa? Nukhbatul Fikar. Ini kan berita. Ya, antum semua menyampaikannya. Jumlah yang banyak. Ya, kira-kira ada yang ragu? Kalau misalnya semuanya antum bilang, iya, betul kami semuanya hadir misalnya. Kira-kira ada yang ragu? Hah? Tidak. Tapi ini jumlah yang banyak, mustahil. Secara kebiasaan, mereka semuanya berkumpul untuk apa? Untuk berbuat kedustaan. Iya. Jelas sampai sini ya. Jumlah yang banyak ini, kalau begitu berapa jumlahnya? Ukuran jumlah yang banyak yang dikatakan mustahil mereka berkumpul bersepakat untuk berdusta. Iya. Nah, di sini Ibnu Hajar tidak merinci. Karena memang yang benarnya tidak dirinci. Karena jumlah yang banyak itu, iya. Apa? Tergantung orangnya, tergantung tempatnya, keadaannya. Banyak hal yang ditinjau. Jelas ya? Ya. Ada yang mengatakan bahwa jumlah yang banyak itu paling sedikitnya 4 orang. Ada yang mengatakan 5 orang. Ada yang mengatakan 7. Ada yang mengatakan 10. Ada yang mengatakan 12. Ada yang mengatakan 40. Ada yang mengatakan 70. Dan ada yang mengatakan selain daripada itu. Ya. Dan ini semuanya penentuan berapa jumlah batasan ini pendapat tidak begitu tepat. Iya. Tapi yang dilihat adalah siapa? Adalah keadaan rawinya. Kalau memang ternyata di satu tabaqat jumlah yang banyak cuma 8 orang misalnya. Dan 8 orang ini semuanya adalah imam seperti Imam Malik, Imam Ahmad misalnya. Seperti itu kedudukannya, kira-kira ada yang meragukan 8 orang ini? Hah? Tidak ada yang meragukan. Sebab kedudukannya memang mereka adalah orang yang sudah apa? Sangat terpercaya di tengah umat. Jelas ya? Karena itu berkaitan dengan masalah jumlahnya berapa. Iya. Ini dilihat pada keadaan periwayatnya. Tapi umumnya seperti yang disebut oleh Suyuti, kebanyakannya 10 umumnya. Ini hukum umum ya. Tapi ya, dan Suyuti sendiri berjalan di atas angka 10 ini atau yang mendekatinya di dalam haditsnya atau di dalam bukunya yang memuat hadits-hadits mutawatir. Iya. Itu yang menjadi ukurannya. Tapi sebenarnya hakikatnya kita perlu melihat jalan-jalannya. Nah, dari situlah tampak orang yang sedemikian banyak ini setelah dilihat biografi rawinya, kedudukannya dan tingkatannya, barulah tampak oh, orang yang sedemikian banyak ini mustahil mereka berkumpul untuk apa? Berdusta. Jadi sekali lagi syarat yang pertama diriwayatkan oleh jumlah yang banyak. Iya. Yang mana jumlah yang banyak ini mustahil di dalam kebiasaan manusia mereka berkumpul bersepakat untuk berdusta. Ini syarat yang pertama disebut oleh Ibnu Hajar. Syarat yang kedua, iya. Syarat yang kedua, jumlah yang banyak ini pada seluruh tingkatan sanad. Pada seluruh tingkatan apa? Pada seluruh tingkatan sanad. Iya. Harus demikian pada seluruh tingkatan sanad. Anggaplah misalnya Imam Al-Bukhari atau hadith dari riwayat Al-Bukhari. Biasanya antara Al-Bukhari dan antara Nabi sallallahu alaihi wasallam itu 4 atau 5 orang biasanya. Jelas ya? Ada sahabat, ada tabi'in, ada tabi'ut tabi'in, ada guru Imam Al-Bukhari. Jelas? Dan kadang kalau guru beliau ini agak turun lagi menjadi 5. Iya. Jelas sampai sini? Maka dikatakan 5 tabaqat, Al-Bukhari 1 tabaqat. Guru Al-Bukhari 1 tabaqat. Gurunya lagi tabaqat yang kedua. Ya, jadi tabaqat periwayatan, ya ini semuanya harus jumlah yang berapa? Jumlah yang banyak. Harus jumlah yang banyak. Jumlah yang banyak di ketentuan yang pertama, banyaknya mustahil menurut kebiasaan mereka berkumpul untuk apa? Untuk berdusta. Baik, ini syarat yang kedua. Ya, nanti kita beri contoh ya supaya jelas. Kemudian syarat yang ketiga kata Ibnu Hajar, ya. Wa kana mustanadu intihaihim al-his. Ya. Dan adalah sandaran berhentinya mereka, sandaran pemberitaan mereka, khabar mereka, itu kembali kepada his. Hal yang bisa dicerna dengan panca indera. Iya. Hal yang bisa dipahami dengan akal. Seorang kadang mendengarnya, melihatnya, bisa merasakannya. Iya. Jelas ya? Kalau misalnya dia kabarkan sesuatu yang mustahil, sesuatu yang tidak bisa dicerna oleh akal, iya. Atau sesuatu yang kalau terwujud, ada, mungkin hanya ada di pikiran saya, maka ini tidak masuk di dalam hitungan apa? Hitungan mutawatir. Ya, jadi itu, karena itu disyaratkan, ujung periwayatan mereka, sandaran periwayatan mereka adalah hal yang bersumber kepada apa? Panca indera. Hal yang bisa ditangkap oleh panca indera. Ya. Kemudian syarat yang keempat, ya, disyaratkan bahwa pemberitaan mereka, kabar yang mereka sampaikan itu adalah pemberitaan di atas ilmu, hal yang meyakinkan, bukan sangkaan. Ya, bukan sangkaan. Jelas ya? Ya. Kalau misalnya sebuah penduduk negeri, ya, bayangkan penduduk negeri, ya, satu kelurahan berapa orang? Hah? Iya, berapa orang satu kelurahan? Banyak kan? Satu kelurahan, lihat bayangan putih di atas langit. Rame-rame bilang pocong. Ya. Ini beritanya meyakinkan atau sangkaan? Hah? Sangkaan, bukan meyakinkan. Dari mana lihat pocong ya? Ya. Mungkin saja itu burung putih terbang. Ya. Atau mungkin sesuatu yang lain. Jelas sampai sini? Ya. Maka ini sangkaan, ini tidak diterima. Hal yang seperti ini tidak diterima. Apalagi kalau dia tebak, oh si yang terbang ini kayak mukanya si Anu, ya. Disebut mukanya si Anu. Ya. Ini sangkaan, diterima walaupun satu kelurahan yang memberitakan. Soalnya melihat, oh kayak mukanya si Anu, dia tidak lihat secara pasti, bukan hal yang meyakinkan. Jelas sampai sini? Iya. Baik, maka ini bukan mutawatir. Jadi kalau dia menyampaikan, penggambarannya adalah hal yang diyakini, hal yang betul-betul dia yakini. Jadi ini 4 syarat disebut oleh Ibnu Hajar. Kapan 4 syarat ini ada? Maka dia disebut sebagai hadits mutawatir. Ini pembahasan yang kedua, syarat mutawatir. Pembahasan yang ketiga, bentuk-bentuk hadits mutawatir. Mutawatir itu ada 4 bentuk. Yang pertama ada mutawatir lafzi. Ada mutawatir secara lafaz dan makna. Lafadznya dari Nabi. Contoh yang paling konkret di sini adalah hadits man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maka adahu minan nar. Siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, maka